إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang mendahulukan yang kanan. Kemarin sudah kita baca hadis-hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita yang memandikan jenazah Zainab. Zainab putri beliau yang mendahului beliau dan semua anak-anak beliau meninggal mendahului beliau kecuali Fatimah. Beliau perintahkan kepada para wanita yang memandikan jenazah Zainab, ibda'na bimayaminiha, dahulukan anggota badan yang kanan dan dahulukan tempat-tempat wudu seperti wajah, tangan, kaki sesuai dengan urutan wudu, tetapi tidak dengan istilah diwudukan, ya. Didahulukan anggota wudu. Kemudian diawali dengan badan sebelah kanan. Saya kira ini hadis terakhir yang kita baca. Sekarang kita lanjutkan 724. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza inta'ala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berinti'al, dari kata na'lun, sendal, memakai sendal, memakai alas kaki, memakai sepatu, memakai khuf, kaos kaki, fal yabda bil yumna, maka dahulukan yang kanan. Melihat dari zahir lafaz, maka wajib kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama ini perintah. Apa hukum asal dari sebuah perintah? Ya, wajib. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib, kecuali apabila ada dalil lain yang memalingkan. Misalnya Nabi melarang minum sambil berdiri, tetapi ada dalil lain yang memalingkan bahwa Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Ya kan? Adapun ini tidak ada yang memalingkan. Allahu alam, apakah ada atau tidak? Setahu saya tidak ada, ya. Artinya Nabi menyuruh mendahulukan yang kanan dan Nabi melaksanakan ini. Nabi tidak mencontohkan atau belum pernah mencontohkan dalam riwayat mendahulukan yang kiri. Berarti tepat kalau dikatakan bahwa ini wajib. Wajib. Saya kira tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ini mustahab. Ini sunnat, ini disukai. Tidak ada alasan. Pertama, ini perintah. Yang kedua, tidak ada dalil yang memalingkan. Ya? Dan perintah di sini bukan sekali dua kali, karena hadisnya banyak. Wa idza naza'a, dan jika dia melepaskan alas kaki tersebut, falyabda bisyimal, maka dahulukan yang kiri. ketika memakai dahulukan kaki kanan, ketika melepas dahulukan kaki kiri. Litakun al-yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunsa. Maka jadikanlah yang kanan itu yang pertama kali memakai, dan jadikanlah yang kanan itu yang terakhir kali dilepas. Tentu ada sesuatu di sini. Hanya Nabi tidak terangkan. Karena apa yang diperintahkan oleh Nabi, tentu ada sesuatu di situ. Karena mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Seandainya kanan dan kiri itu sama saja, sebetulnya itu untuk menguji saja kita taat atau tidak. Maka ini ucapan orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah mengatakan seperti itu, bahwa Allah menyuruh karena memang maunya menyuruh. Allah melarang memang maunya melarang. Jadi tidak ada apa-apanya. Di dalam babi tidak ada apa-apanya, di dalam khamr tidak ada apa-apanya, di dalam judi tidak ada apa-apanya. Yang jelas itu haram, titik. Ini berbeda dengan siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah sebaliknya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita harus tahu bahwa itu ada manfaatnya. Ketika Allah melarang sesuatu, maka kita harus tahu bahwa itu ada bahayanya. Dua-duanya salah. Dua-duanya gulu. Dua-duanya keliru. Maka Ahlus Sunnah As-Salaf berada di tengah-tengah. Apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka pasti sesuatu itu ada manfaatnya. Tapi, apa? Tapi, kita tidak wajib tahu. Kita tidak wajib tahu. Dan tidak selamanya harus tahu. Kalau Mu'tazilah harus tahu. Maka orang Mu'tazilah kebingungan ketika ditanya, apa manfaat melempar jumrah? Apa manfaat mencium Hajar Aswad? Gitu. Tidak bisa jawab. Apa manfaatnya? Kebingungan. Adapun Ahlus Sunnah As-Salaf tidak bingung. Melempar jumrah pasti ada manfaatnya. Mencium Hajar Aswad pasti ada manfaatnya. Tapi wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Dan wajib kita meyakini, mustahil Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Mustahil Allah melarang sesuatu yang bermanfaat. Ini bermanfaat sebetulnya ini. Ya, sebetulnya minum dengan tangan kiri itu manfaatnya besar. Tapi dilarang oleh Allah, mustahil. Berarti Allah bukan maha tahu. Ya. Sebetulnya khamr itu, judi itu, zina itu ada manfaatnya, tapi dilarang oleh Allah, mustahil. Ya. Nah, oleh karena itu wajib kita mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwa kita menggunakan tangan kanan ketika minum, makan, mendahulukan yang kanan ketika memakai baju, pakai sendal dan seterusnya, ini ada manfaatnya. Hanya Allah dan Rasulnya tidak menerangkan apa manfaatnya. Dan itu bukan urusan kita. Ya. Seperti minum sambil berdiri, ya. Walaupun hadis ini diperselisihkan, ketika Nabi melihat orang minum sambil berdiri, lalu Nabi mengatakan, jika orang yang minum sambil berdiri itu tahu keburukannya, tentu dia akan memuntahkannya. Gitu. Maukah kalian minum bersama apa kemarin? Kucing. Minum bersama kucing. Satu nampan, satu gelas, satu mangkok minum bareng-bareng sama kucing. Mau apa tidak? Para sahabat jawab, tidak mau. Tidak mau, jijik. Gitu. Nah, Nabi mengatakan, orang yang minum sambil berdiri, dia minum bersama sesuatu yang lebih buruk dari kucing. Apa? Syaitan. Syaitan. Ya? Kita minum bareng-bareng sama kucing enggak mau, ya. Bareng-bareng sama setan lebih tidak mau lagi. Ya. Enggak mungkin sama kucing enggak mau, sama setan enggak apa-apa dah. Enggak mungkin, enggak waras ini. Ya. Ini diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal sebagian ulama, mungkin sebagian besar ulama tidak mengharamkan minum sambil berdiri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil itu, ya taruh katakanlah makruh, ya. Makruh seperti itu. Makruh seperti itu, bagaimana yang haram? Bagaimana yang haram? Hanya Nabi tidak terangkan. Ya. Sebab kalau Nabi terangkan bahayanya zina, diterangkan oleh Nabi. Bahayanya minum khamr, diterangkan oleh Nabi. Dan kita semua tahu. Ya, tentu kita semua tidak akan ada yang mendekati. Ya. Maka banyak di antara hal-hal yang haram, tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menguji. Ini taat atau tidak? Ya. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah ketaatan yang sifatnya sami'na wa ata'na. Tidak butuh bukti, tidak butuh keterangan selanjutnya. Ini tidak boleh kenapa, ini wajib kenapa. Enggak. Tidak. Dan itu sudah dimiliki oleh para sahabat. Ketika para sahabat diperintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na. Ketika para sahabat dilarang sesuatu, sami'na wa ata'na. Ketika para sahabat disuruh meninggalkan khamr, sami'na wa ata'na. Ya. Ketika para sahabat dilarang makan minum dengan tangan kiri, sami'na wa ata'na. Mereka tidak makan. Emang kenapa ya Rasul? Ya. Emang apa bedanya kanan dan kiri? Ini bukan sifat sahabat. Ya. Sifat siapa? Masih ingat? Sifat seperti itu sifat siapa? Al-Yahud, Bani Israel. Al-Yahud, bangsa kera dan babi, sifatnya seperti ini. Bertanya, kenapa? Kenapa? Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis, hanya ada satu di sini, istihbabul inti'ali bil yamin, wal naz'i bil shimal. وهذا يدل على أن القرامة تكون لليمين فبها يبدأ وبها ينتهى. Disukai, disunahkan memakai sendal, sepatu dan yang sejenisnya didahulukan yang kanan, kemudian melepaskannya didahulukan yang kiri. Ini menunjukkan kemuliaan kanan. Ada kemuliaan kanan. Termasuk saf di dalam sholat. Para imam mengatakan bahwa yang kanan, saf yang kanan lebih mulia dari yang kiri. Gitu. Untuk sama-sama saf pertama. Untuk sama-sama saf pertama atau sama-sama saf kedua. Adapun saf pertama yang kiri tentu lebih baik dari saf kedua yang kanan. Ya. Yeah. Sama-sama saf pertama atau sama-sama saf kedua, tentu yang kanan lebih baik dari yang kiri. Ya. Ya, 725, kita lanjutkan. Wa'an Hafsah رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. Dari Hafsah istri beliau, Nabi صلى الله عليه وسلم menjadikan tangan kanan beliau untuk dipakai makan, minum, memakai baju. Ada tiga hal di sini. Tidak disebut menulis misalnya, karena beliau tidak pernah menulis, belum pernah menulis, ya, atau sesuatu yang lain. Maka untuk sesuatu yang lain, mubah saja. Menulis tangan kiri tidak haram. Barangkali ada di antara kita tidak lancar menulis dengan tangan kanan. Apa istilahnya? Kidal. maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Adapun yang masalah adalah makan dan minum. Ini wajib. Maka sekidal apapun, dia harus berusaha untuk tetap makan dan minum dengan tangan kanan. Walaupun bawaannya pengin dengan tangan kiri. Ya. Adapun melempar, menendang, menulis, dia nyaman dengan tangan kiri, enggak masalah. Tidak masalah. Mungkin dia tidak sanggup untuk dengan tangan kanan karena kidal itu. Ya. Atau tidak nyaman. وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَ ذَلِكِ. Dan Nabi menjadikan tangan kiri beliau untuk hal-hal di luar itu. Yang dimaksud oleh Hafsah adalah untuk membuang najis, untuk istinja, untuk hal-hal yang sifatnya kotor. Ya. Ya, seperti biasa, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Syekh Salim berkomentar tentang tautiqul hadis. Ya. Yang pada intinya beliau mengatakan bahwa hadis ini bisa dijadikan hujah walaupun belum sampai kepada derajat sahih. Ya. Hadis yang tidak sahih bukan berarti dhaif. Hadis yang tidak sahih bukan berarti dhaif, bukan berarti harus dibuang, bukan berarti harus ditolak. Ya. Karena ada kemungkinan tidak sahih tapi hasan. Hadis hasan, hadis yang tidak sahih tetapi tidak dhaif dan bisa dijadikan hujjah. Ya. Oleh karena itu para a'immah membedakan hadzal hadis laisa bisahihin dengan hadzal hadis la yasih. Ini berbeda. Hadzal hadis laisa bisahihin, hadis ini tidak sahih. Maka ucapan ini belum tentu hadis itu dhaif. Tetapi istilah hadzal hadis la yasifu. Hadis ini tidak sah. Berarti itu dhaif. Tertolak. Tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ya. Oleh karena itu di dalam mustalah awal sebelum tampilnya al-Imam At-Tirmidzi murid terbaik dari Imam Bukhari, maka hadis hanya dibagi dua. Sah dan tidak sah, itu saja. Sah atau tidak sah. Nah, kemudian tampillah beliau Al-Imam At-Tirmidzi, ada hadis di antara keduanya tidak sahih tetapi juga tidak dhaif, yaitu hasan. Beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini karena semakna dengan hadis berikutnya. Kita lanjutkan 726. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبست apabila kalian memakai pakaian وإذا توضأتم dan apabila kalian berwudu فابدأوا بما يمينكم maka dahulukanlah yang kanan. Ya, semakna dengan hadis yang lalu, maka beliau membawakan satu fawaid saja, yaitu istihbabul bad'i bil yamin fil wudu'i wa labdisiyam. Disunahkan, dianjurkan mendahulukan yang kanan ketika berwudu dan ketika memakai baju. Hadis terakhir atau hadis 727, hadis terakhir dari bab ini. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم tiba di Mina. Berarti tanggal berapa? Tiba di Mina berarti tanggal 10. Tanggal 10 meninggalkan Muzdalifah. Ya. setelah sebelumnya ke Arafah. Nah, sebelum ke Arafah di Mina juga, ya. Jadi Mina, kemudian Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina lagi. Ya. Jamaah kita kebanyakan langsung Arafah. Tanggal 8 langsung ke Arafah, tidak ke Mina dulu. Ini sebuah kesalahan. Nabi mencontohkan di hari Tarwiyah tanggal berapa? Tanggal 8 itu ke Mina dulu. Ya. Untuk salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh di situ. Dikosor tanpa dijamaah. Ini bagian dari manasik haji. Bagian dari manasik, walaupun enggak ngapa-ngapain. Hanya salat saja di situ dan bermalam tentu. Ya. Sama di Arafah kan kita enggak ngapa-ngapain. Hanya wukuf saja, diem saja, ya kan? Ah, di Mina yang berikutnya baru ada sesuatu yang kita kerjakan, melempar jumrah. Nah, di sini adalah yang bukan tanggal 8. Tahu dari mana? Dari kalimat selanjutnya, fa'atal jamrota. Nabi sampai di Mina, kemudian beliau melempar jumrah. Kan tidak mungkin melempar jumrah tanggal 8. Tidak mungkin melempar jumrah tanggal 9. Melempar jumrah pasti tanggal 10. Thumma ata manzilahu bi Mina. Kemudian beliau mendatangi manzil. Manzil itu sering diterjemahkan dengan rumah. Tentu tidak tepat di sini rumah. Ya. Karena rumah Nabi di mana? Rumah Nabi di Madinah. Enggak mungkin ke Madinah. Ya. Maksudnya di sini kemah. Penginapan beliau. Beliau menuju di penginapan beliau di Mina. Kemah beliau di Mina. Wa nahara, dan beliau menyembelih. Ini semakin jelas bahwa ini adalah tanggal 10. Ingat berapa hal yang harus kita lakukan di tanggal 10? 5. Ya. 5. Maka haji terberat itu tanggal 10. Pelaksanaan haji terberat itu tanggal 10. Ya, hari nahar itu. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang berhaji di tanggal 10? 5 ini harus selesai. Ya. Menyembelih, melempar jumrah, tawaf, tawaf ifadah ya, diikuti dengan sa'i, kemudian bercukur, tahallul awal. Ini harus selesai sehari itu. Maka ini berat. Oleh karena itu, karena berat, maka boleh? Boleh? Boleh ditukar-tukar. Menyembelih dulu baru tawaf, boleh. Tawaf dulu baru menyembelih, boleh. Tawaf dulu baru melempar jumrah, boleh. Melempar jumrah dulu baru tawaf, boleh. Gitu. Ya, karena itu ya untung-untungan. Karena meninggalkan Muzdalifah, sebagian kaum muslimin ada langsung ke Mina untuk melempar jumrah, sebagian kaum muslimin langsung ke Mekah untuk tawaf. Kalau mayoritas ke tawaf, kita ke jumrah, berarti enak kita. Mungkin tidak terlalu berdesak-desakan. Kalau mayoritas pada ke Mina untuk melempar jumrah, kita kebetulan langsung ke Mekah, berarti enak kita. Tapi ini kan sulit. Ya. Ini yang banyak yang mana nih? Kan sulit. Ya. Ah, barangkali yang sudah terbiasa, ya, mungkin bisa. Ini melihat tanda-tandanya mayoritas ke Mekah. Ah, kita ke Mina saja. Ah, itu perlu keahlian khusus, ya. Dan ini masalah teknis, boleh saja. Maka di hari itu ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, aku sudah menyembelih tapi belum tawaf. Nabi menjawab, if'al wala haraj. Ya udah sana tawaf enggak apa-apa. Ada lagi datang, ya Nabi, saya sudah tawaf tapi belum merimbal jumrah. Nah, Nabi menjawabnya, if'al wala tahaf, wala haraj. Ya sudah enggak apa-apa, melempar jumrah. Setiap kali ditanya, ini dulu apa ini dulu, ini dulu apa ini, Nabi membebaskan. Mau yang mana dulu? Ya. Thumma qala lil hallaq. Kemudian Nabi berkata kepada tukang cukur. Berarti Nabi setelah melakukan dua hal ini, melempar jumrah dan menyembelih dan beliau bercukur. Ya. Kaidahnya seperti itu, apabila sudah melakukan dua di antara lima hal tadi, maka boleh memakai pakaian berjahi. Sudah boleh melepas pakaian ihram. Sudah boleh memakai wangi-wangian. Sudah boleh melakukan larangan-larangan ihram kecuali jima dan pendahuluannya. Ya. Para ulama mengatakan illan nisa, kecuali wanita. Ya, jangan salah paham dengan ucapan ini, kecuali wanita. Maksudnya kecuali kita memperlakukan istri kita, maksudnya seperti itu. Nabi berkata kepada tukang cukur tersebut, khudz, ambil, potong, cukurlah. Wa ashara ila janibihil aiman. Nah, ini syahid. Ini syahid. Ya. Potonglah sambil beliau menunjuk ke rambut beliau sebelah kanan. Kepala beliau sebelah kanan. Sini dulu kalau kata kita. Ya. Nih sini. Gitu. Kan motong kan bebas. Oh, dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa, ya kan? Nabi minta dari sini. Dari kanan. Ini syahidnya. Thummal aisar. Kemudian setelah itu yang kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian potongan rambut itu oleh Nabi diberikan kepada orang-orang. Antum tahu maksudnya? Ya? Jadi potongan rambut Nabi tidak dibuang, diberikan kepada orang-orang. Tahu maksudnya? Kenapa? Cuman rambut doang? Ya. Inilah rambut Nabi. Inilah rambut Nabi, kuku Nabi dan seterusnya mengandung berkah. Mengandung berkah. Maka jangan dibuang. Ya, maka oleh para sahabat diambil, disimpan. Rambut siapa? Rambut Nabi. Rambut kita? Tidak. Rambut kiai kita, ulama kita? Tidak. Enggak ada riwayat rambut Imam Syafi'i dipakai rebutan. Rambutnya Imam Bukhari, bahkan rambutnya Abu Bakar dan Umar, tidak. Ini khususiah Nabi. Keistimewaan Nabi. Dan ini bukan sunnah. Maka keliru sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa di antara sunnah adalah orang saleh ketika membuang anggota badannya, rambut misalnya, kuku misalnya, dibagi-bagikan ke muridnya, dibagi-bagikan ke jamaahnya, ini keliru. Mereka tidak bisa membedakan mana mukjizat, mana sunnah. Mereka tidak bisa membedakan mana sunnah Nabi, mana mukjizat. Kan sering kita bahas, walaupun ini tidak banyak. Nabi terus berpuasa, padahal maghrib tiba. Tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, sampai sahur. Nabi nikah lebih dari 4 wanita. Nabi meletakkan pelepah kurma basah di atas kuburan yang mayatnya sedang disiksa. Ini semua adalah mukjizat. yang tidak boleh kita tiru. Karena itu bukan sunnah. Termasuk beliau mengakikahi diri beliau ketika beliau sudah jadi nabi. Walaupun riwayat ini diperselisihkan. Seandainya riwayat ini sahih, belum bisa kita jadikan dalil bahwa kita boleh mengakikahi diri kita ketika kita sudah dewasa. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Kalau itu sunnah, tentu para sahabat akan melakukan itu. Ya, mustahil para sahabat tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayatin, di riwayat lain disebutkan, lamma ramal jumrata, ketika Nabi selesai melempar jumrah tanggal 10, wa nahara nusukahu, dan beliau telah menyembelih nusuk beliau, kurban beliau. Karena untuk haji harus berkurban. Ya, wajib berkurban bagi orang yang haji. Adapun yang tidak haji tidak wajib. Ini kaidah. Sama dengan orang yang tidak sedang wukuf di Arafah, disunahkan puasa Arafah. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah, tidak disunahkan puasa Arafah. Wa halaqa, lalu beliau bercukur. Na walal halaqa syaqqahul aiman fa halaqahu. Beliau memerintahkan kepada tukang cukur untuk mencukur terlebih dahulu kepala beliau sebelah kanan. Summa da'a Aba Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi memanggil Abu Talhah. Abu Talhah, suami dari Ummu Sulaim, ayah tiri dari Anas bin Malik. Nabi memanggil Abu Talhah, seorang laki-laki yang sangat dermawan, mempunyai kebun yang paling luas, paling bagus, dan itu yang disedekahkan. Ya, jadi kebun Abu Talhah ini banyak. Yang terbagus itu kebun Bayruha, dan yang paling bagus itulah yang disedekahkan oleh Abu Talhah. Inilah sahabat. Jadi kalau sedekah, pilih yang paling bagus, pilih yang paling besar, ya, nggak kayak kita, ya, pilih mana nih yang paling kecil, ya. Maka kalau mau sedekah, sering mengucapkan nggak ada recehan, ya, karena yang dicari recehan terus, gitu, ya. Padahal sedekah tidak recehan kan nggak apa-apa. Kenapa dia mengatakan nggak ada recehan, ya kan? Fa'atahu iyyahu, lalu Nabi memberikan rambut-rambut beliau yang sudah terpotong itu kepada Abu Talhah Al-Ansari. Thumma nawalahu asyaqqal aisar, kemudian beliau memerintahkan kepada tukang cukur untuk mencukur rambut beliau yang sebelah kiri. Fahalaqahu fa'atahu Aba Talhah, kemudian setelah tercukur rambut-rambut beliau yang sudah dicukur itu, kembali diberikan kepada Abu Talhah. Lalu Nabi bersabda, iksimhu bainan nas. Ini bagi-bagi ini. Ya. Bagi-bagi buat para sahabat, buat orang-orang. Kalau rambut beliau tidak ada apa-apanya, tidak mengandung berkah, mustahil Nabi memerintahkan ini. Sia-sia. Ini beliau tahu. Beliau sadar, beliau diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa rambut beliau mengandung berkah, jasad beliau mengandung berkah, tetapi selama beliau hidup. Oleh karena itu, ketika beliau wafat, para sahabat tidak ada yang menyimpan misalnya piring beliau, bejana beliau, sudah tidak berkah lagi. Sudah selesai. Keberkahan beliau ada di mana? Ada di ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, dan ini terus sepanjang zaman. Adapun barang-barang yang dipakai oleh beliau, rambut beliau dan seterusnya, sudah selesai keberkahannya. Ya. Iya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Syaikh Salim tidak membahas tautsikul hadis. Langsung saja kepada fikhul hadis. Yang pertama, istihbabu ta'limil halaki min aina yubda fi halaqatihi wa aina yuntaha. Disunahkan mengajarkan kepada para tukang cukur dari mana harus memulai. Antum bisa amalkan ini. Kita bisa amalkan. Nah, kan mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali kita ke tukang cukur. Nah, kalau tukang cukurnya mendahulukan dari sebelah kanan, ya sudah. Tapi kalau tukang cukurnya mendahulukan dari sebelah kiri, kita bisa minta bang yang kanan dulu ya. Sunahnya yang kanan dulu bang. Ya. Kalau si abangnya sudah tahu, ya alhamdulillah. Ya saya tahu pak. Ya. Kalau enggak tahu, kita kasih tahu. Sunnah. Sunnah. Dan ini sunnah Nabi ya kan? Nabi mengajarkan di mana saja. Ketika mengajarkan sunnah ini tidak mengandung resiko dan insya Allah mereka thiqah, kenapa tidak? Kita ajarkan. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pasti mengandung berkah. Dan ini kan menjadi kebiasaan beliau. Bertemu dengan anak kecil, bertemu dengan budak wanita, selalu diajarkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, maka yang sangat menakjubkan kita seorang wanita budak yang jarang sekali mungkin tidak pernah duduk di majelis Nabi. Mungkin tidak pernah duduk di majelis Nabi. Tapi diajarkan oleh Nabi dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah berada, dan budak ini bisa menjawab dan jawabannya hak, jawabannya tepat. Kenapa? Karena hari itu belum ada syubhat. Hari itu belum ada orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Belum ada orang yang salah tafsir, salah faham terhadap ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti di mana-mana dong. Nah, ini salah faham. Hari itu belum ada yang salah faham terhadap ayat tersebut. Allah memang bersama kita dimanapun kita berada. Tetapi Allah berada di arsy. Loh kok begitu? Itulah Allah. Itulah Allah. Karena yang bersama dengan kita bukan zatnya. Adapun zat Allah berada di sebuah tempat yang paling mulia, yang paling tinggi. Yang tidak ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu arsy. Maka di atas arsy Allah tidak ada apa-apa kecuali Allah. Laisa fauqahu syai'. Tidak ada apa-apa di atas Allah. Tidak oksigen, tidak udara, tidak nitrogen, tidak ini, tidak itu. Tidak ada apa-apa. Ya. Yeah. Yang kedua. Ma in fasala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yujuzu tabarruku bih. Apapun yang terambil dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita bertabaruk. Tabaruk tahu? Mencari berkah. Mencari keberkahan dengan yang terpotong dari badan Nabi, rambut, kuku, pakaian Nabi, ya. Masih ingat Ummu Sulaim mengambil apanya Nabi? Keringat Nabi. Ketika Nabi sedang tidur siang, biasa tidur siang panas keluar keringat, ya. Keringat Nabi dilap, diseka, ya. Kemudian diperas, dimasukkan ke wadah. Ya. Dilap begitu, diperas, dimasukkan ke bejana, ke wadah. Ini pemahaman para sahabat. Karena semua apa yang keluar, yang terpisah dari jasad Nabi adalah mengandung berkah. Hanya untuk keringat ini Ummu Sulaim mempunyai alasan khusus, ya. Karena tiba-tiba Nabi tersadar, terbangun, lalu Nabi bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan?" Ya, ngapain keringatku dikumpulin? Ummu Sulaim menjawab, "Aku belum pernah mencium minyak wangi." Ya. "Aku belum pernah mencium wewangian sewangi keringat ini." Sewangi keringatmu ini ya Nabi. Ya, itulah keringat Nabi. Keringat antum? Ya tidak. Ya. Keringat antum, keringat saya, keringat siapapun, bahkan keringat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan keringat Abu Bakar dan Umar, tidak sama dengan keringat Nabi. Ya bau, ya ada yang bau begini, ada yang bau begitu, ya kan? Masing-masing kan ciri khas, ya itu. Kan orang itu apa? Ya? Ini bau keringat si Anu, gitu ya. Nah, ceritain nggak bisa, ya karena saking akrabnya ya suami istri atau anak-anaknya, gitu. Ah, lihat penjelasan beliau. Wa hadza khassun bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus bukan umum. Ah, saudara-saudara kita dari kaum Nahdiyin misalnya, mereka tidak memahami. Dikiranya kiai-kiai, ulama-ulama, orang yang berilmu berserikat dengan Nabi dalam masalah ini. Keringatnya, bekas minumnya, bekas makannya mengandung berkah. Maka disebutkan oleh beliau, la yusharikuhu ahadum minal ummati fi dzalik. Tidak ada satupun dari umat ini yang bersekutu dalam masalah ini dengan Nabi. Ya. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan satu fawaid lagi. Takhsisu ba'din nasi bil khair duna ghairihim. Bolehnya mengkhususkan sebagian orang dalam masalah pemberian kebaikan sementara tidak. Lalu saya protes kepada orang kaya, kenapa Anda yang memberikan hadiah dengan tidak adil kepada anak-anaknya? Karena orang tua memberikan hadiah kepada anak-anaknya harus adil. Suami memberikan hadiah nafkah, bahkan nafkah ya, kepada istri-istrinya harus adil. Akan tetapi orang kaya memberikan hadiah sedekah kepada orang miskin, maka tidak dituntut adil. Ya. Misalnya saya orang kaya, saya memberikan kepada si A, si B tidak saya beri, padahal sama-sama miskin, suka-suka saya. Ya terserah saya. Ini uang saya mau kasihkan ke siapa, terserah saya. A ini mengambil dalil dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dipanggil oleh Nabi adalah Abu Thalhah? Kenapa tidak yang lain? Ya. Walidzalika da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalhah Al-Ansari wa atahu sya'rahu wa amarahu an yaqsimahu bainan nas. Ya. Maka yang dipilih oleh beliau adalah Abu Thalhah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan yang lain. Lalu Abu Thalhah disuruh membagikan. Nah, tentu suka-suka Abu Thalhah. Mau dibagikan kepada siapa, terserah Abu Thalhah. Dari sini keluar hukum bahwa amil boleh beristihad. Amil boleh beristihad. Amil boleh memilih. Gitu. Saya diserahi uang 50 juta misalnya, uang zakat. Orang yang menyerahi terserah bapak mau dikasihkan ke siapa, insya Allah bapak tahu kan mana yang berhak, mana yang tidak, maka terserah saya. Si A, si B, si C, saya yang berhak memilih. Yang penting mustahik. Yang penting mustahik. Kalau saya berikan kepada si Fulan, padahal Fulan ini kaya, mentang-mentang dia itu adik saya, tentu saya berdosa. Tetapi kalau si Fulan itu mustahik, tentu saya tidak berdosa. Gitu ya? Karena saya telah diberi hak, diberi mandat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan kitab baru, yaitu kitab Adab Ta'am. Kitab Adab Ta'am. Ya. Bab tentang mendahulukan yang kanan sudah selesai. Ada pertanyaan? Sila. Kitab Adab ini panjang, ya. Terdiri dari beberapa bab. Bukankah murid terbaik dari Imam Bukhari adalah Imam Muslim? Terbaik dalam kaidah bahasa Arab tidak satu. Tidak satu, ya. Dalam kaidah bahasa kita satu. Terbaik yang paling berarti satu. Dalam kaidah bahasa Arab tidak. Maka Imam Muslim murid terbaik Imam Bukhari, ya. Imam At-Tirmidzi murid terbaik dari Imam Bukhari, ya. Imam Ahmad murid terbaik dari Imam Syafi'i, ya. Ya, dan seterusnya. Bagaimana menjawab subhat bahwa pembukuan mushaf Al-Qur'an adalah bid'ah karena tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah pembukuan mushaf itu bagian dari ibadah atau masalah dunia? Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama bahwa Al-Qur'an harus dibukukan. Al-Qur'an harus dibukukan. Namanya juga kitab, ya. Kitab harus dibukukan. Bukankah ayat-ayat awal dari surat Al-Baqarah menyebutkan zalikal kitab? Ini adalah Al-Kitab. Ini, ya, kalau tidak dibukukan, mana ininya? Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, bahwa pembukuan Al-Quran, penulisan Al-Quran sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya belum dikumpulkan, kan begitu. Ada di sebelah sini, ada di sebelah sini, ada di sebelah sini. Ada yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib, ada yang disimpan oleh Zaid bin Sabit, ada yang disimpan oleh Umar, Abu Bakar, lalu dikumpulkan jadi satu. Apa salahnya? Apa salahnya? Ya, tidak ada sesuatu yang salah. Tidak ada perubahan. Yang ketiga, seandainya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, seandainya itu tidak pernah diisyaratkan oleh Nabi, maka cukup dengan kesepakatan sahabat. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diisyaratkan oleh Nabi, tidak pernah disabdakan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh seluruh sahabat dan sepakat, maka itu menjadi sunnah. Karena Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Berarti ada dua sunnah. Bukan hanya sunnah Nabi, tapi sunnah sahabat. Ya. Maka pertanyaan ini semakna senada dengan pertanyaan, bukankah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan itu bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tadi. Ya. Bukankah Nabi tidak pernah mengisyaratkan bahwa sebeninggalku yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar? Ya, jawabannya tadi sama. Karena seluruh sahabat sepakat. Bukankah Nabi tidak pernah mengisyaratkan bahwa nanti kalau aku mati, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, gantilah menjadi assalamu alal nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Jawabannya apa? Tadi. Bahwa ini kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat adalah dalil. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Jika para sahabat bersepakat, maka tidak mungkin itu salah. Al-ijtima'u 'indal mayyit kunna na'udduha niyaha. Kumpul-kumpul ketika ada kematian, setelah penguburan, maka para sahabat sepakat itu adalah ratapan jahiliyah. Apakah ini sabda Nabi? Bukan. Itu kesepakatan sahabat. Kesepakatan sahabat adalah dalil. Apakah sama nilai keutamaannya antara orang yang panjang celananya sampai pertengahan betis dengan yang hanya beberapa senti di atas mata kaki? Para imam mengatakan tidak, ya, tidak. Pertengahan betis lebih utama daripada pas mata kaki. Tetapi pas mata kaki tidak haram. Yang haram adalah di atas, di bawah mata kaki. Apakah orang yang akan poligami tidak boleh didasari nafsu? Yang terbaik adalah dengan dasar menolong atau membantu. Dan yang terbaik adalah dengan janda, karena ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi para janda dalam rangka poligami bukan karena nafsu semata-mata. Aisyah bagaimana? Ya. Apa Aisyah janda? Tentu tertolak dengan pernikahan beliau dengan Aisyah. Ya. Datang seorang wanita di hadapan Nabi. Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ini ahibu nafsi ilaih. Wahai Rasulullah, aku serahkan diriku kepada engkau. Maksudnya ingin dinikah. Dari sini kita tahu bahwa seorang wanita boleh melamar duluan. Jadi banyak di hadapan Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nazar wanita itu, melihat wanita itu dari atas ke bawah dilihat. Dari atas ke bawah dilihat, dari atas ke bawah dilihat. Ya, lalu para sahabat faham, karena Nabi tidak langsung mengatakan ya, aku nikahi engkau, enggak. Nabi diam melihatnya. Para sahabat faham, oh Nabi tidak mau. Kalau bahasa kita, enggak nafsu, ya kan? Bahasa kasar kita. Ya apa bedanya, ya kan? Enggak nafsu. Kalau Nabi mau, tentu sudah dinikahi. Ya kan? Kalau Nabi enggak mau dari awal, ngapain ngeliat-liat? Emang iseng ya? Ya kita suka iseng ya. Mau nikahin enggak, ngeliatin iya. Itu kita. Nabi enggak. Nabi enggak. Tidak mungkin Nabi membiarkan hawa nafsunya tanpa niat mau menikahi. Kalau misalnya cocok, kata kita misalnya nafsu lah. Ya Nabi akan menikahi insyaAllah ta'ala. Setelah melihat dari atas ke bawah tiga kali itu, Nabi enggak ada rasa. Enggak serap. Bahasa kita tadi enggak nafsu tadi. Maka seorang laki-laki mengatakan, kalau engkau enggak berminat ya Rasul, nikahkan saja dia denganku. Terus panjang hadisnya ya. Fawaid yang banyak sekali dari sini. Ini membantah pendapat bahwa Nabi nikah tanpa nafsu. Bagaimana sebuah pernikahan tanpa didasari nafsu hancur? Hancur. Rumah tangga itu akan hancur. Harus ada nafsu. Bahwa istri-istri beliau banyak janda, ini iya. Tetapi apakah mentang-mentang janda berarti jelek? Nah, janda kan belum tentu jelek. Ya kan? Kalau Nabi niat menikahi itu niat nolong, berarti wanita yang ditolong oleh Nabi sedikit dong. Cuman 11 atau 9. Ya, kalau hanya nolong kan tidak harus menikahi. Ya. Ada orang kaya ingin menolong janda-janda, ya bisa dikasih uang setiap bulan sekian. Tidak harus dinikahi kalau niatnya memang menolong. Ya. Ini saya kira bagian dari syubhat yang beredar di masyarakat kita. Ya, untuk menghilangkan fitrah laki-laki. Fitrah laki-laki kan seperti itu. Suka dengan wanita, padahal sudah beristri. Ya, melihat ya laki-laki kan di luar, kadang di Surabaya, kadang di Semarang, kadang di Singapura, kadang di Mekah, Madinah. Inilah laki-laki. Tidak seperti wanita di rumah. Ya tentu melihat wanita begini, wanita. Tentu godaan banyak. Maka Allah memberikan jalan. ya, 2, 3, 4, ya. Kalau tidak sanggup, 1. Jadi 1 itu pilihan terakhir. Iya kan? Ya kan ayatnya begitu. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahida. Maka 1 saja. Ya. Maka Syekh Musa Nasr mengatakan hukum asal pernikahan adalah ta'addud. Hukum asal pernikahan adalah poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Antum tahu, yang belajar bahasa Arab tentu tahu nisa artinya apa? Nisa artinya apa? Wanita-wanita. Bukan wanita, wanita-wanita. Kalau wanita saja mar'ah. Fankihu ma taba lakum minal mar'ah. Enggak. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ya, ah, tentu bagi laki-laki yang berani, yang mampu, yang punya uang, yang sehat dan seterusnya. Ah, bagi kita-kita yang apa, cemen lah ya, ah, 1 nggak apa-apa. Ya, adorurat. Ya, kita-kita yang miskin, kita-kita yang tidak kuat, yang tidak berani, gitu. 1. Mana yang benar bacaan iftitah pada saat salat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya atau Allahumma ba'id baini? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, ya. Hanya kabira walhamdulillahi katsira ini panjang, suka dipotong, ya. Antum bisa lihat di sifat salat Nabi, di situ beliau membawakan ada yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Allahumma ba'id baini kabira, ya, dan seterusnya. Apakah hukumnya melakukan sholat Jumat di gedung perkantoran? Apakah sholatnya sah dengan syarat? 1, masjid terlalu jauh. Yang kedua, masjid yang terdekat sudah tidak muat lagi. Ya, saya kira 2 itu. Atau mungkin masjid yang terdekat ada kuburannya. Ya. Boleh. Boleh. Ada yang berpendapat bahwa sholat, jika sholat Jumat di gedung dan bukan di masjid, maka sholatnya tidak sah. Sah, ya, sah. Ya. Menyuap makanan? Oh, enggak ya. Tentu makan untuk dirinya, untuk bayi, untuk bayinya, sama saja ya. Saya menyuap dan saya memberikan suapan itu kepada anak saya, sama. Maka jangan dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kiri, walaupun dia kidal. Ya. Adapun menulis, melempar, memukul, terserah. Gitu. Mubah-mubah saja. Di masjid tempat saya ada pengajian sunnah baru dimulai, tapi ada kendala yaitu ustadz di tempat saya itu keberatan karena ustadznya dipanggil dari luar. Dia minta dipakai juga untuk mengisi pengajian. Bolehkah kami menghadiri acara pengajiannya walaupun ustadz ini tidak paham sunnah? Sudah sering kita bahas ya, bahwa kita belajar ngaji ini bukan untuk sesuatu yang sifatnya formal, yang penting datang, tapi kita mengambil ilmu. Kita mengambil ilmu. Bagaimana ketika kita tahu ustadz yang tidak faham sunnah, yang penuh dengan syubhat, lalu kita mengambil ilmunya, kan sayang hati kita, otak kita, kemasukan syubhat. Jangan. Jangankan kita seorang ulama tabi'in, Sufyan As-Sauri, menutup kedua telinganya agar syubhat itu tidak masuk ke diri beliau. Padahal seorang imam besar yang tentu lebih bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah daripada kita. Maka jika beliau saja hati-hati, apalagi kita. Maka wajib kita lebih hati-hati. Tadi untuk rambut, kuku, keringat, Rasulullah SAW mengandung berkah. Bagaimana dengan mencium tangan guru atau orang tua? Mohon penjelasan. Selain Nabi tidak. Kalau toh keberkahan itu ada pada ketaatan kita kepada orang tua. Orang tua nyuruh apa kita laksanakan, orang tua maunya apa kita persiapkan. Keberkahan ada di situ, bukan ada di tangannya orang tua, ya, tetapi dengan perbuatan kita. Sebagian ikhwan belum tahu lokasi sekolah Abu Dzar yang akan dibangun di mana. Nanti bisa ditanyakan ke beberapa ikhwan kita, ya, Pak Arifin, Pak Anas dan seterusnya. Sekali lagi, barangkali di antara antum atau saudara antum yang menjadi notaris di Tangsel, mohon nanti menghubungi saya atau panitia. Bagaimana kita bermakmum kepada imam yang selalu membawa anaknya untuk sholat, dan pada saat sholat anaknya selalu melewatinya sewaktu menjadi imam, padahal sudah diberitahu tetapi masih tetap dibiarkan anaknya melewatinya. Apakah kita boleh bermakmum kepadanya? Kalau boleh tentu boleh. Boleh tentu boleh, tapi ini keadaan buruk. Karena seorang imam tidak boleh dilalui oleh siapapun. Jangankan anak. Nabi menolak ketika dilewati oleh kambing. Kan tentu seorang anak lebih besar martabatnya dari kambing. Kambing saja ditolak oleh Nabi. Ketika kambing itu akan lewat di hadapan beliau, antara beliau dengan tombak yang beliau jadikan sebagai sutrap, maka beliau mendekati tombak itu, lalu kambing melewati sebelah sana, tombak ini boleh. Nah, apalagi anak-anak tentu lebih tidak boleh lagi. Ya. Kalau yang melewati itu wanita yang sudah haid, maka batal sholatnya. Wanita yang sudah haid, anjing hitam dan keledai. Ini tiga hal yang bisa membatalkan sholat kita. Kalau dilewati. Maka terus dinasihati, tetapi tentang sah-sah insyaallah taala, karena bukan anak perempuan yang sudah haid, ya kan? Saya ingin naik haji tapi uang belum ada. Saya punya mobil. Bagaimana kalau BPKB mobil saya pinjam uang di bank syariah, saya dapat naik haji? Kalau tidak ada bunganya mungkin, ya kan? Tapi kan mana mungkin tidak ada bunganya, tidak ada ribanya, ya kan? Maka yang terbaik nasihat saya, jual saja. Jual saja. Punya mobil wajib apa tidak? Tidak wajib. Haji wajib, bahkan rukun Islam. Maka sayang sekali yang sudah punya mobil, ya, apalagi 2-3 tetapi belum haji. Ingat, haji wajib, rukun Islam. Sedangkan punya mobil tidak wajib. Wallahu. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.